aku lain lagi. Waktu itu ku telah janji mengunjungi kasih hati, kebawakan bekal mimpi malam nanti. Telah ku pakai baju ini yang terbagus ku miliki. Oh betapa mesra dia nanti. Tetapi betapa ku tak mengerti, seperti dunia telah betul mati. Hatiku tak tahan ku lihat sendiri dia pergi dengan pria lain lagi. Time.